Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana allimna at-ta'wila faqihna fid din. Allahumma ya rabbana aslih ahwalana hawwil ahwalana ila ahwalina ila ahsanil hal. A'inna ya rabbana ala fahmi kitabika wa ala alal amali bih wa ala al-husni muamalati bihi wa surna yawm al-qiyamati ma'azumurati ahli al-Qur'an. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini untuk bersama-sama mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sudah sampai kepada surat Al-An'am, sudah sampai kepada ayat yang ke 11 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli mamma fis samawati wal ard. Kullillah kataba ala nafsihi ar-rahmah. La yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi. Alladheena khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Walahu ma sakana fil laili wan nahari. Wa huwas samii'ul 'aliim. Kul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Kul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Kul inni umirtu an akuna awwala man aslam ولتكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. Pada pertemuan yang lalu, kita membahas tentang bagaimana pengingkaran umat terdahulu begitu kurang ajarnya kepada Allah, minta ditampakkan Allah. Kemudian bermacam-macam permintaan yang aneh-aneh. Kemudian diikuti oleh umat-umat yang datang pada zaman Nabi, di saat Nabi diutus oleh Allah, ada di antara mereka minta, kalau utusan Allah hendaknya dibarengi dengan malaikat, harus didampingi malaikat, atau kalau perlu malaikat, jangan manusia seperti saya diutus kepada saya. Ini permintaan-permintaan mereka. Tidak mengerti bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad dalam bentuk manusia dan memang dari manusia adalah agar mudah bagi umat untuk mengikutinya. Agar mudah bagi umat untuk mengikutinya, karena apa? Sama-sama manusia. Kalau seandainya Nabi kita malaikat, kita itu tidak sholat akan ngomong, ya kamu si malaikat, sholatmu banyak, enak, saya manusia. Kamu gak lapar, saya lapar, suruh puasa gimana nanti? Ya kamu malaikat, gak perlu makan, enak aja kamu nyuruh saya puasa. Tapi Nabi Muhammad SAW dari manusia, seperti kita. Seperti kita. Innama ana basyarun, aku manusia seperti kalian semuanya. Cuman makna seperti di sini bukan berarti nah manusia seperti kita dalam segala-galanya, bukan, seperti dari sisi kemanusiaannya, dari manusia. Adapun Nabi Muhammad bahannya istimewa semuanya, keringatnya wangi, pilihan Allah. Matanya mata terbagus, kulitnya kulit berbagus, jangan seperti sebagian manusia. Ayat tersebut dijadikan hujah. Apa bedanya kita dengan Nabi Muhammad? Enggak perlu Nabi Muhammad dihormati karena sama dengan kita. Hanya wahyunya saja yang perlu dihormati. Ini kurang ajar kepada Rasulullah. Firman tersebut Allah menyebutkan Nabi Muhammad itu seperti kamu, aku seperti kalian, kata Rasulullah, disebutkan dalam Al-Qur'an. Aku tuh seperti manusia biasa dalam sisi agar bisa diikuti. Adapun dari zatnya Nabi beda. Zatnya Nabi beda. Nah, ini adalah bentuk pengingkaran-pengingkaran atau alasan umat-umat yang belum dipilih oleh Allah sehingga mereka tidak bisa mengimani Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka punya permintaan-permintaan yang unik dan itu justru malah membahayakan mereka. Dan justru kasih sayang Allah kepada kita, ini akan disebut dengan rahmat. Kasih sayang Allah kepada kita, Allah mengutus Nabi Muhammad dari bangsa manusia. Dan diberi oleh Allah segala kebaikan dan keistimewaan. Penuh kasih. Secara fisik paras yang paling bersih, paling bagus. Tingkah laku yang paling bagus, ini kasih sayang Allah. Sehingga bagi seorang hamba yang insya Allah mudah baginya untuk mempercayai, mengikuti dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau seandainya kita disuruh mencintai sesuatu yang tidak bagus secara fisik? Akan banyak berhujah kita. Tapi sudah Allah siapkan agar kita bisa mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, mengikuti baginda Nabi. Allah beri Nabi Muhammad segala kesempurnaan. Segala kesempurnaan. Segala kebaikan. Baik. Ini adalah kasih sayang Allah. Kemudian ayat selanjutnya. Kulli man ma fis samawati wal ardi. Suruh berpikir lagi. Kamu kok susah banget sih beriman tuh, ada apa sih hei orang-orang kafir yang ada pada zaman itu? Kafir Quraisy saat itu yang bernama baginda Nabi Muhammad. Orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, suruh berpikir. Kulli man ma fis samawati wal ardi. Siapakah yang memiliki langit dan bumi? Kamu bisa mengaku rumah yang kau bangun itu milikmu. Kau bisa mengaku unta yang kau piara dari kecil itu milikmu. Kau bisa mengaku pedang yang kau miliki adalah milikmu. Karena kamu merasa menempa dan memande, menempa pedang itu sampai jadi, kau aku itu milikmu. Atau diberikan seseorang kepadamu. Dan kalau kau melihat di kiri kananmu, kau akan melihat bahwasanya sesuatu itu akan dimiliki. Itu rumah si fulan, pedang si fulan, ini cangkul si fulan, ini kamu bisa melihat itu semuanya. Cuman aku mau bertanya kepadamu, hei orang yang belum beriman, siapa yang memiliki langit dan bumi? Siapa yang memiliki langit dan bumi? Fir'aun tidak pernah mengaku, Abu Jahal juga tidak pernah mengaku. Lalu siapa yang memiliki itu semuanya? Suruh berpikir. Kalau kamu miliki rumah, kekuasaanmu untuk membangun rumah itu. Rumahnya semakin gede dianggap, wah ini orang tuh hebat, punya duit. Yang bisa menundukkan onta atau kuda-kuda yang perkasa, maka dianggap dia hebat, kuat. Kuda yang masih beringas, dia hebat, dikatakannya disanjung dia. Karena apa? Dianggap dia lebih hebat, bisa membangun dia, menundukkan segala sesuatu yang ada di kiri kanannya. Tapi bagaimana dengan bumi ini? Kalau orang yang memiliki rumah besar saja, orang terkagum-kagum, pasti dia hebat. Bisa membangun rumah semegah itu. Bagaimana dengan yang memiliki langit dan bumi? Tentu maha hebat, maha agung. Dan selama ini tidak pernah ada raja-raja besar, bahkan yang mengaku Tuhan dari masa ke masa, tidak pernah ada di antara mereka yang mengaku kalau mereka adalah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu siapa yang memiliki untuk berpikir? Ini dialog untuk berpikir. Siapa yang memiliki langit dan bumi? Kul lillah. Jawabannya tidak ada lain kecuali milik Allah. Allah yang menciptakan semuanya. Kataba ala nafsihi rahmata. Allah telah memastikan, menentukan, sudah melepukkan ketentuan dari Allah bahwasanya Allah itu adalah yang maha kasih. Sudah merupakan keputusan Allah, Allah itu selalu penuh kasih, maha kasih kepada hambanya. Allah maha kasih kepada siapapun, termasuk kepada orang. Jadi ada Rahman, Rahim. Allah maha kasih. Kalau Rahman itu adalah maha kasihnya Allah di dunia dan di akhirat. Jadi dengan Rahman Allah itulah seorang kafir pun merasa gembira di saat dikaruniai seorang anak. Ia biasa merasa senang di saat bisa meneguk air segar. Dia merasa senang di saat menemukan makanan yang lezat di lidahnya. Mereka senang di saat diberi kesehatan dan diberi kegembiraan juga dalam urusan hatinya, biarpun kegembiraan itu sifatnya sementara dan sesaat. Allah kasih dengan mereka, itu Rahman Allah. Tapi nanti di akhirat, kasih sayang Allah hanya diberikan kepada orang yang dipilih oleh Allah dari ahli iman. Dan kemudian, kasih sayang Allah kepada hambanya di dunia ini, khususnya lagi kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW, yang hadir bersama Nabi Muhammad dan setelah Nabi Muhammad, biarpun itu umat dakwah, umat yang masih diseru, atau umat istijabah, atau sudah menyambut, umat kita ini umat yang sudah menyambut seruan baginda Nabi SAW, umat dakwah adalah semua orang yang datang pada zaman Nabi SAW, mereka adalah layak, berhak untuk diseru, untuk menerima syariat baginda Nabi SAW. Dan di antara mereka ada yang sudah istijib, menjawab, yaitu ahli iman, dan kita semua. Nah, dari duanya ini adalah umat Nabi Muhammad. Cuman ada umat yang sudah menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi, dan umat Nabi Muhammad yang belum menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dua-duanya adalah umat Nabi Muhammad yang hidup pada zaman Nabi. Maka termasuk kasih sayang Allah diberikan kepada Nabi Rahmat ini adalah umat Nabi Muhammad ini. Kalau melakukan kemaksiatan, tidak semua langsung dihukum di dunia. Umat terdahulu itu, kalau orang melakukan na'udzubillah zina, itu tertulis di jidatnya, itu ada pezina. Berat umat terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad, kalau melakukan kemaksiatan, dikasih kesempatan. Kalau dia adalah umat yang sudah menyambut Nabi Muhammad sebagai Nabi, kalau melakukan kemaksiatan, tidak serta-merta dihukum oleh Allah. Diberi tempo, sehari, dua hari, bertobat atau tidak. Dikirim oleh Allah, petuah-petuah, petunjuk-petunjuk, agar kembali kepada Allah, kasih sayang Allah. Dan tidak langsung serta-merta dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia tobat. Hingga kapan batas tobat? Malam yughargir, di saat nyawa belum sampai tenggorokan. Kalau sudah nyawa di tenggorokan, enggak ada lagi tobat. Karena kalau sudah nyawa di tenggorokan, dia akan kelihatan api, kelihatan neraka, dan kelihatan surga. Surga, ahli iman lihat surga, ahli neraka akan lihat neraka. Maka di saat seperti itu, tidak ada kata lain kecuali harus pasrah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di saat seperti itu, tidak lagi diterima tobatnya seorang hamba. Di saat seorang hamba tidak diterima tobatnya, sudah selesai kisahnya. Na'udzubillah. Maka sadari kasih sayang Allah yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad selagi masih ada nyawa di kandung badan, artinya ada kesempatan bagi kita untuk memohon kepada Allah pengampunan. Ini rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu mendahului amurka, murka Allah, mendahului amarah Allah. Allah murka, akan tapi sebelum murka Allah pun juga berkasih sayang kepada hamba tersebut. Diberi kesempatan untuk tobat. Kalau tidak, baru murka nanti Allah. Sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau dia kembali kepada Allah, Allah akan membuka kasih sayangnya untuk hamba tersebut dan tidak akan menghukum lagi Allah. Ini rahmat Allah. Dan Nabi sendiri juga rahmat. Dan Nabi membawa rahmat untuk semesta. Rahmatan lil alamin. Rahmat untuk manusia. Rahmat untuk binatang. Bahkan Nabi pun penuh kasih di dalam peperangan sekalipun yang kadang yang namanya peperangan adalah biasanya keberingasan, kebrutalan, kekejaman, pembantaian, pembunuhan. Tapi ternyata perangnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah dengan rambu-rambu kasih sayang dan cinta. Tidak boleh ada peperangan kecuali untuk mewujudkan kasih sayang, untuk mewujudkan keindahan. Maka, dan baru nanti ada peperangan jika ada satu kaum yang mencoba untuk menghilangkan kasih sayang. Tidak mau diajak menuju keindahan, membuat kerusakan di muka bumi, maka baru ada peperangan. Jadi peperangan yang dilakukan oleh baginda Nabi bukan peperangan buat kerusakan, tidak. Satu kaum diberitahu, aslim taslam, masuklah Islam kalian. Maka setelah ini kalian akan menemukan keselamatan. Aslim taslam, Islamlah kau, masuklah agama Islam. Maka niscaya kalian akan selamat dan kalian akan menemukan kebaikan. Diberi kabar gembira dulu, akan menerima kebaikan. Kalau ternyata mereka tidak mau menerima kebaikan, itu pun tidak serta-merta oleh Rasulullah diperangi negeri-negeri itu, termasuk oleh khalifah-khalifah. Ditanya, kalau begitu, kalau memang kamu tidak masuk Islam, enggak apa-apa. Akan tapi, jangan diganggu. Jika ada orang ingin benar, jika ada orang ingin baik, maka ada namanya perjanjian. Sehingga perjanjian antara kaum muslimin dengan orang di luar Islam, dengan perjanjian agar tidak saling mengganggu. Sebab Islam jelas rambu-rambunya, kami tidak mengganggumu. Tapi ingat kebalikannya belum tentu. Maka lihat, kalau kalian mengganggu, maka baru peperangan ada. Itulah adanya peperangan di dalam Islam. Kemudian setelah itu di dalam peperangan pun baginda Nabi SAW pakai rambu-rambu. Kalau seandainya setelah itu terpaksa harus ada peperangan, maka jangan kau bunuh anak kecil. Jangan kau bunuh wanita. Jangan kau bunuh orang tua. Dan jangan kau bumi hanguskan perkebunan. Dan jangan kau hancurkan peternakan. Karena apa? Peternakan dan perkebunan adalah untuk kehidupan mereka. Baik di saat mereka nanti masuk Islam, atau mereka menyerah untuk saling berjanji hidup aman, bertetangga yang baik. Orang tua tidak punya peran di dalam memerangi kita. Wanita pun demikian. Anak kecil apalagi. Tapi lihat, mereka dari orang di luar Islam, banyak di antara mereka ini kalau melakukan peperangan sudah beringas. Anak kecil dimasukkan ke api, dikasihkan ke anjing, wanita dibantai. Wanita dibantai, perkosa, laki-lakinya dibantai, Masya Allah. Tidak ada di dalam Islam itu semua. Dan Islam melarang, dan dosa kalau ada orang melakukan yang demikian itu. Dari kaum muslimin, Islam melarang. Itu kasih sayang di dalam peperangan pun, Nabi masih senantiasa menghadirkan kasih sayang, karena Nabi adalah rahmatan lil alamin. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Dan setelah itu, hei orang-orang yang beriman dan juga yang belum beriman. Kalau kalian, hei orang yang belum beriman, yang beriman ketahuilah, hei orang yang sudah beriman, nanti Allah akan mengumpulkan kalian semuanya di hari yang tidak bisa diragukan lagi, yaitu hari kiamat, hari yang pasti tiba, hari yang pasti datang. Bahkan semuanya sebelum meyakini, sebelum keyakinan tentang kiamat kubro, kiamat raksasa, kiamat besar, kiamat dahsyat, hancurnya semesta ini, mau tidak mau semua harus meyakini namanya kiamat sughra, yaitu berakhirnya kehidupan masing-masing dari kita. Ini kiamat sebetulnya. Kalau orang berbicara tentang kiamat kubro, hancurnya semesta, itu sebenarnya tidak beda dengan hancurnya kita. Hanya kita sifatnya satu demi satu. Allah menghancurkan kita satu demi satu. Mati si fulan, mati si fulan. Dan kalau sudah mati seseorang, itu kiamat bagi dirinya sendiri. Kenapa? Sudah tidak ada artinya dunia yang dimiliki selama ini. Kecuali yang digunakan untuk Allah. Itu kiamat sughra. Kiamat kecil, dan semua akan melewati. Bahkan orang yang berakal semuanya akan tahu bahwasanya dirinya pasti akan mati. Dirinya pasti akan mati, yang beriman kepada Allah ataupun yang tidak beriman kepada Allah. Yang tidak beriman yakin dengan kematian. Yang beriman pun sangat yakin dengan kematian. Cuman perbedaannya di antara yang tidak beriman itu, mereka tidak yakin akan adanya hari pembalasan, sehingga mereka tidak peduli apa yang dilakukan. Sehingga tidak ada, mereka tidak memikirkan kehidupan nanti setelah kehidupan di dunia. Nah, Allah akan mengumpulkan kita nanti di hari yang tidak bisa diragukan nanti, yaitu hari kiamat. Setelah hari kiamat, kita akan dibangkitkan lalu dikumpulkan oleh Allah di satu padang yang luas, dan semua datang membawa amal masing-masing. Kalau amal jelek akan membebani langkahnya, akan membebani langkahnya menuju siratal mustaqim, di padang mahsyar akan terbebani. Ada orang yang datang membawa gunjingannya, ada yang datang membawa dustanya, ada yang orang datang membawa dosa membuka auratnya, ada yang datang dengan kedurhakaan kepada orang tuanya, macam-macam. Sekecil apapun dosa, jika itu harus dibawa di padang mahsyar, maka itu membebani. Apalagi dosa gede seperti zina, minuman keras, judi, durhaka ke orang tua, zalim kepada suami atau istri, dan seterusnya. Baik. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Mereka yang membuat diri mereka rugi, rugi yang sesungguhnya. Bukan di saat usaha Anda bangkrut, tidak berkembang, bukan itu. Rugi sesungguhnya adalah di saat kerugian itu tidak bisa Anda tambal dan Anda tebus lagi. Kalau orang rugi di dunia, misalnya dia membuka bisnis dengan modal 200 juta, tak tahunya dalam waktu singkat, satu bulan habis. Akan tapi bisa jadi nanti bulan depan dia usaha lagi dapat 400 juta, ketutup, dia lupa dengan itu semuanya. Karena masih sempat, ada waktu dia untuk mengembalikan kerugiannya dahulu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, enggak ada. Sehingga dikatakan bahwasanya di dunia ini hari amal belum ada hisab. Tapi kalau setelah mati adalah hisab, enggak ada amal lagi. Hari ini kita beramal, enggak ada perhitungan. Perhitungannya nanti. Tapi nanti perhitungan tidak ada amal lagi. Maka yang tidak punya amal baik saat itu, maka dia akan merugi selama-lamanya. Maka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri adalah orang yang di dunia tidak mau menerima Nabi Muhammad dalam keimanannya, kemudian tidak mau menerima Nabi Muhammad di dalam urusan-urusan ibadah-ibadah untuk meningkatkan kualitas dirinya, atau menjauhkan dari kemaksiatan, untuk meningkatkan ketaatan. Dan mereka ini orang yang menjadikan diri mereka rugi, padahal sudah diberi bekal oleh Allah, jasadnya sehat, kalaupun sakit pun masih ada kemurahan, diberi harta, diberi bermacam-macam, akan tapi mereka ternyata tidak mau membeli dirinya agar terbebas, merdeka dari api neraka. Dia tidak mau membebaskan dirinya. Maka di saat mereka tidak mau membebaskan dirinya, waktu diberi oleh Allah kesempatan dan bekal di dunia, maka dia rugi. Harta yang melimpah yang dikumpulkannya pun tidak bisa dilihat. Di akhirat coba, apapun yang Anda bangun dari rumah megah Anda, ya, kalau mati tidak akan Anda lihat di akhirat. Pabrik yang berpuluh-puluh, akan tapi yang Anda bawa ke akhirat nanti adalah yang Anda bantukan ke masjid, Anda berikan kepada fakir miskin, yatim piatu, membangun pondok pesantren, program dakwah, Anda serahkan kepada Allah, Anda korbankan untuk Allah, maka itulah yang akan Anda petik di akhirat. Anda akan temui nanti di akhirat. Ini. Nah, yang merugi, membuat diri mereka rugi adalah yaitu yang mereka di dunia ini tidak pernah menggunakan apa yang Allah berikan kepada mereka, tidak digunakan untuk membeli dirinya agar terbebas dari api neraka. Jadi artinya kita ini adalah menjadi tawanan neraka. Tawanan setan, tawanan hawa nafsu. Ayo kita tebus ini semua dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau tidak, kita rugi. Sehingga menjadi budak selamanya. Budak hawa nafsu, budak setan. Sehingga akan menjadi budak terhinakan di dalam neraka. Ayo kita merdekakan diri kita. Nah, ini kesempatan. Khasiru anfusahum, membuat diri mereka rugi, yaitu dengan menuruti menjadi budak hawa nafsunya. Sehingga dia punya kekayaan. Dan ini pilihan Allah juga. Ada seperti halnya Abu Jahal adalah dipilih oleh Allah untuk masuk nerakanya. Sayyidina Abu Bakar dipilih oleh Allah untuk masuk surganya. Itu pilihan Allah. Dan seperti Allah bisa memilih Abu Bakar sebagai kekasih Allah, Allah pun bisa memilih kita menjadi kekasih Allah. Dan bisa juga menjadikan sebagian dari hamba-hamba zaman ini seperti Abu Jahal. Di hadapan kita ada rambu-rambu. Bagaimana agar kita dipilih oleh Allah? Tuh jalanmu. Kamu ikut rombongan yang mana sih? Baris kanan, tuh rombongan yang dicintai oleh Allah. Sana, menghadiri majelis taklim, bersedekah, infak, sholat malam, menjauhi kemungkaran dan kehinaan. Terus. Nah, ini dipilih. Jalan yang dipilih oleh Allah. Yang satu adalah dengan segala kehinaan, kemaksiatan. Dengan segala keharaman. Ini dipilih oleh Allah, tapi diberi jalan juga. Ada dua jalan, jalan ke neraka, jalan ke surga, jalan ke neraka. Maka siapapun yang telah menampakkan kakinya jalan kemuliaan, berarti dia dipilih oleh Allah, akan sampai kepada kemuliaan. Dan saat inilah kita meniti jalan tersebut. Tanyakan dirimu sendiri. Dan dalam bahasa Al-Quran selalu untuk bertanya, bagaimana kamu, bagaimana dirimu? Percaya belum bahwasanya semesta ini yang memiliki adalah Allah? Percaya atau belum kalau yang mengatur semesta ini adalah Allah? Maka yang ikut peraturan Allah, baik dia. Matahari mengikuti garis edarnya. Mengikuti aturan Allah. Dan kamu pun sebagai manusia kalau mengikuti aturan Allah bakal benar. Ikuti aturan Allah. Ikrar pengakuan bahasanya Allah yang memiliki semesta yang di langit dan di bumi. Dan kita di langit dan kita di antara langit dan bumi. Kita di atas bumi. Yang mengakui Allah sebagai pemilik langit dan bumi, maka tentu dia akan menyadari kalau dirinya adalah milik Allah. Dan kalau dia menyadari dirinya adalah milik Allah, kalau ingin benar, maka ikutilah petunjuk dari Allah. Bagaimana agar dirimu benar? Ikut jalan tadi. Meniti jalan orang yang dipilih oleh Allah. Kalau sudah begitu, maka selamatlah dia. Kalau tidak, maka dia telah membuat dirinya rugi. Alladzina khasiru anfusahum. Mereka adalah la yu'minun, tidak beriman. Merugikan diri mereka sendiri, sebetulnya mereka karena tidak iman. Coba, kalau ada orang yakin bahwasanya dia butuh, dia memerlukan kepada rizki. Ada orang memerlukan rizki. Kemudian dia bekerja di sebuah tempat yang di situ tidak ada gaji. Sementara sudah ditawari, kamu kerja di sana, nanti dikasih gaji sebulan 110 juta. Dan benar dia, banyak kawan-kawannya dapat duit. Dia itu butuh kepada rizki. Karena dia punya anak istri, punya tanggungan listrik, macam-macam. Dia bekerja, yang di akhir bulan tidak dikasih duit. Sementara dia memerlukan gaji. Kalau tidak nanti bakal, wah anaknya kelaparan, mas sakit, mati bahkan. Lalu dia meninggalkan tawaran dari seseorang agar bekerja di tempat yang ini sudah jelas. Orangnya bisa dipercaya, jujur, orangnya baik, inilah. Tak tanya dia memilih, saya akan kerja di sini saja. Dan saya memang membutuhkan 10 juta, makanya saya kerja di sini. Kamu tuh gila. Kayaknya kamu butuh 10 juta, kenapa kamu kerja di tempat yang gak ada gajinya? Coba. Ya pokoknya saya kerja di sini. Kamu itu ya, kamu ngerti enggak kalau di sini ada dikasih gaji? Ya ngerti. Terus di sebelah sana kamu yakin enggak kalau sana kasih gaji? Ya yakin. Baik, kalau kamu yakin bahwasanya bekerja di tempat yang satu sana dikasih gaji 10 juta, kemudian kamu bekerja saat ini di tempat yang kamu tidak digaji, kemudian kamu sebetulnya menginginkan 10 juta, berarti kamu itu stres. Kamu itu gila. Gila. Atau tidak yakin kalau di sebelah dikasih 10 juta. Jadi Allah sama aja. Satu grup itu, satu keluarga itu paling juga kerja pasti akhir. Sini aja deh yang deket gampang, enak-enakan di sini bebas, kerjanya enggak terlalu ketat. Biarpun janji-janji 10 juta lah, ya 10 juta lah, biarpun janji-janji. Dan itu. Tapi bohong dia, sebelah juga bohong. Berarti dia tidak beriman, bahwasanya dia yakin. Gambaran kita seperti itu, walillahil matsalul a'la. Enggak boleh kita mencontohkan Allah, Allah makasih. Juga begitu. Apa kamu tidak yakin kalau janji Allah itu seperti itu? Ada surga akan diberikan kepada yang mengikuti jalannya. Kenapa kau ikuti jalan setan? Jalan setan sih praktis, senang hari ini, saya boleh mabuk, zina kapan saja, nyuri boleh. Ha? Ini pasti di mata saya. Terus sebelah Allah janjikan surga, enak sepanjang masa. Kalau dia yakin tentu akan memilih yang ini. Permasalahan adalah tidak ya yakin. Makanya dia merugikan dirinya sendiri. Dia bekerja di tempat yang enggak ada gajinya. Maka alladzina khasiru anfusahum. Mereka itulah yang merugikan diri mereka sendiri. Mengerjakan sesuatu yang keuntungannya adalah tidak ada. Merugikan diri, enggak ada untungnya. Untung sesaat dia. Dan kerugiannya lebih besar lagi. Maka dia tidak cerdas. Dan tidak beriman sebetulnya. Yang beriman kepada Allah. Yang beriman dengan janji Allah, yang beriman dengan surga Allah, beriman kepada neraka Allah, lihat, jika iman yang sesungguhnya, dia tidak akan merugikan dirinya sendiri. Sudah dikasih tahu neraka itu kayak apa sih? Neraka itu bukan hanya sekedar kayak distrika punggungnya, bukan. Bukan sekedar kita masukkan di ruangan yang tidak ada AC, kemudian panas, kemudian suhunya dinaikkan menjadi 70 derajat Celcius, 70 saja, enggak usah 100 kita, 100 mateng nanti. 70 derajat Celcius, Anda duduk di situ, 6 bulan, Masya Allah, matang jadi apa kira-kira? Kalau yakin orang itu gak mau itu. Kalau yakin bahasanya ada hukuman Allah di balik perzinaan, dia susah untuk melakukan zina. Mungkin kepleset di saat dia lupa dan lalai. La yazni zani hina yazni wa mu'min. Tidak ada seorang yang berzina. Tidak ada seorang pezina di saat berzina. Kecuali saat itu imannya ditanggalkan. Makanya orang mati suul khotimah itu mati begitu. Tapi ada seorang melakukan zina, memang imannya tanggal, setelah itu imannya kembali, lalu dia sadar, tobat, menangis, menyesal, Allah akan ampuni itu semuanya. Makanya tidak ada kemaksiatan dilakukan seorang hamba kecuali imannya yang keropos. Yang merugikan diri mereka sendiri, itulah orang yang tidak beriman sebetulnya. Imannya yang keropos. Kenapa kau melakukan itu? Kenapa kau melakukan dosa? Kenapa kamu tidak sholat? Padahal di balik sholat ada pahala dari Allah. Biarpun tidak diucapkan oleh lidahnya, sebetulnya hatinya berkata, pahala apaan? Kalau yakin, enggak usah pakai ungkapan kata-kata, dia pasti melakukannya. Seperti yang dilakukan itu, orang yang bekerja di pabrik rotan, di pabrik roti, di pabrik apa. Itu jam 5 pagi sudah siap-siap itu. Siap-siap bekerja, sampai anak-anaknya disiapkan semua, dia kerja pagi atau yang di pegawai-pegawai semuanya itu. Kenapa kok mulai pagi sudah berangkat dan masuk jamnya? Karena dia punya dugaan kuat, bahkan keyakinan kalau di akhir bulan akan mendapatkan gaji. Ada hubungannya dengan keyakinan. Bagaimana dengan Allah yang menjanjikan pahala? Coba kalau seandainya ada berita, ada beberapa orang mondar-mandir, polisi, tentara berkata, kalau sampai pagi ini orang belum keluar rumah, awas, akan dihukum. Tidak keluar rumah, jam 6 pagi sudah harus meninggalkan tempat, semuanya. Dan yang meninggalkan tempat ini nanti, di sana akan disuruh makan enak. Yang tidak mau makan enak, ini anggap saja negara ini berubah menjadi begitu misalnya. Jadi pagi ini semua, kecuali yang sakit, yang sehat harus keluar rumah jam 6. Sarapan bersama dengan Pak Presiden misalnya. Makan enak, milih, kalau tidak, dicambuk. Yuk, keluar enggak kira-kira? Keluar. Dan janjinya presiden benar misalnya. Loh kenapa kok keluar semuanya? Percaya dengan janji. Biarpun ini adalah ini berpura-pura dan ini mau jangan sampai nanti tuntut Pak Presiden gitu. Ini hanya sekedar bagaimana dengan janji Allah? Apakah kurang iman kita ini dengan janji Allah? Sudah dikatakan, ayo kau lakukan sholat subuh, lakukan ini. Akan diberi hidangan istimewa nanti di surga. Nah, lah kok tidak mau? Kalau ada yang duduk-duduk, kenapa kamu tidak keluar? Ini ada hadiah dari Pak dari pejabat semuanya, dari pemerintah sudah sepakat untuk menganu dana untuk makan enak hari ini. Kenapa kamu tidak keluar? Alah, bohong maling. Enggak ada iman. Kenapa kamu tidak keluar enggak salat subuh? Allah bohong. Ibri ini iman yang keropos. Kalau iman benar ada, enggak mungkin. Maka alladzina khasiru anfusahum la yu'minun. Mereka yang membuat diri mereka rugi ketinggalan di rumahnya tadi, enggak mau keluar melakukan kebaikan, enggak mau meninggalkan kemaksiatan, mereka sebetulnya yang keropos keimanannya. Tapi ingat, iman itu ada martabat. Naik turun, lemah dan kuat. Maka dari itu di saat Anda mulai malas-malas beribadah, maka segera sadari bahwasanya iman Anda keropos, bahkan mungkin parah keroposnya. Tinggal tambah lagi, mengaji, belajar, berzikir. Ini akan menguatkan iman kita. Wallahu ma sakana fil laili wan nahari. Allah lah yang memiliki segala yang diam dan tinggal pada malam dan hari. Malam hari itu ada hubungannya dengan dunia. Kapan adanya malam dan hari? Disebut malam hari ya. Kapan ada malam, kapan ada siang? Ya mulai saat adanya matahari itu loh ada siang dan malam. Jadi kapan adanya matahari? Ya bersama adanya matahari ada siang dan malam. Sudah selesai. Artinya apa? Yusuf kembali kepada semesta dan isinya semuanya. Bagi Allah lah segala yang tinggal dan diam di siang dan di malam hari. Walahu. Bagi Allah lah masakana fil laili wan nahari. Yang berada di siang dan malam. Maksudnya makhluk. Ciptaan Allah. Sebab zaman itu ciptaan Allah. Tempat itu ciptaan Allah. Maka jangan sekali-kali ada yang berkata di antara kita Allah memerlukan tempat. Tidak. Tempat adalah bumi. Apa saja? Arsy. Langit. Semua tempat. Bersama Allah menciptakan tempat dan semesta itulah ada zaman. Yang menciptakan zaman adalah Allah. Jadi Allah menciptakan semesta, bersamaan itu ada yang namanya zaman. Ada waktu. Sehingga bergantilah siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam. Maksudnya apa? Segala yang diciptakan Allah, segala yang ada selain Allah adalah milik Allah. Walahu ma sakana fil laili nahari, wa huwas samiul alim. Dan Allah Maha mendengar. Ini membangun keyakinan bahwasanya tidak ada yang ada di semesta di jagat raya ini kecuali adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada sekali-kali kita berkata Allah memerlukan tempat. Itu adalah bentuk kesyirikan. Allah yang menciptakan waktu dan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan sebelum Allah menciptakan matahari, rembulan, langit, bumi, arsy dan kursi, Allah sudah ada. Dan Allah tidak memerlukan itu semuanya. Baru setelah itu Allah menciptakan semesta. Menciptakan makhluknya. Termasuk di dalamnya adalah arsy, ciptaan Allah. Dikatakan kursi adalah ciptaan Allah. Seperti apa Anda tahu itu? Surga dan neraka adalah ciptaan Allah. Semua adalah ciptaan Allah. Dan ciptaan Allah itu perlu waktu. Maka yang berada di dalam putaran waktu itu semua adalah yang memerlukan waktu. Masakana fil laili wan nahari itu adalah ciptaan Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Kamu semua, ini semua kita adalah ciptaan Allah. Ini adalah cara memahamkan keimanan. Ini milik Allah semuanya. Dan waktu itu antara orang per orang itu bisa saja berbeda. Kemudian pengalaman pun juga bisa berbeda. Ada orang Allah Sami, Allah Maha Dengar, Ali Maha Mengetahui. Tapi cara mengetahui Allah tidak seperti kita cak mengetahui. Maka kalau ada sifat-sifat Allah yang juga dinisbatkan kepada manusia, maka bagi manusia adalah sifat, misalnya Allah Maha Mendengar, kita juga mendengar, tapi pendengaran kita tidak seperti pendengaran Allah. Kalau kita mendengar perlu alat saat ini dengan telinga. Allah tidak memerlukan alat. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Sehingga pada karakter kita itu Allah mendengar sesuara. Allah mendengar suara. Dan Allah melihat, Allah mendengar suara dan mendengar benda. Begitu juga Allah melihat suara. Lihat suara. Pusing sini. Allah melihat suara. Karena Allah Maha Tahu. Jangan pusing, karena Allah itu kalau melihat enggak pakai alat. Di saat mendengar enggak pakai alat, kita melihat pakai alat. Kadang-kadang pembahasan melihat tanpa alat sendiri kita bingung. Ya karena kita mengurus, kita menyamakan Allah dengan kita. Allah itu laisa kamitsli syai'. Allah tidak seperti apapun dari yang pernah kita saksikan. Kalau kita melihat perlu. Kalau kita mengetahui jarak yang jauh mungkin kita perlu teropong dan sebagainya. Allah enggak perlu alat. Dan kita bisa bercerita tentang sesuatu yang kita lihat tanpa alat pun bisa. Contoh, orang tidur, pejam matanya, tiba-tiba mimpi rombongan jamaah Al-Bahjah keliling, ngelihat apa gitu. Dia mimpi dalam mimpi. Setelah bangun, dia bisa cerita panjang, saya berjalan di sana ketemu fulan-fulan, padahal mimpinya 5 menit. Dan memang begitu, mimpi 5 menit tapi ceritanya panjang, padahal matanya terpejam. Coba tanyakan, kamu ngelihat dengan apa tadi? Jadi di dunia pun kita punya pengalaman, kita bisa melihat tanpa dengan mata. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Orang yang tidur bareng, suami istri, tidur-tidur, mimpi, ceritanya beda. Begitu juga Allah. Kalau Allah, kalau kita saja, ini sekedar contoh bahwasanya kita bisa saja melihat sesuatu di dalam mimpi. Mimpi kan kejadian. Hanya alamnya saja, alamnya alam tidur. Kalau alam nyata kita butuh dengan alat pandang. Begitu juga keyakinan ahli sunnati wal jamaati, nanti di surga kita ini melihat Allah. Amin. Cuman jangan dipandang melihat Allah lalu butuh mata sehingga Allah berhadapan dengan kita, sehingga Allah bertempat. Enggak, Allah tidak memerlukan tempat. Lalu bagaimana cara pandang? Nanti saja kalau di surga Anda akan tahu. Sudah. Enggak perlu dengan alat. Sudah melihat, enggak tahu gimana. Wong di dalam, di dunia saja kita bisa membayangkan bahwasanya orang bisa melihat tanpa alat. Coba kalau Anda lagi tidur dan benar mimpi, kemudian kamu melihat apa? Aku melihat seorang laki-laki pakai baju putih. Sepertinya melamar saya. Anda seorang wanita. Tapi temanmu lu alah bohong. Marah atau tidak kira-kira? Marah, enggak Anda melihat beneran dalam mimpi kok. Lihat marah. Kamu kurang ajar, saya cerita baik-baik kok. Nah ini mimpi, padahal mimpi, tapi gak mau didustakan kok, karena tidak dusta kok. Karena Anda merasa melihat sesungguhnya, tidak dengan mata. Maka Allah pun juga, di saat melihat hambanya, Maha Tahu hambanya, tidak perlu pakai alat. Sehingga Allah meliputi ilmunya dengan segala yang ada di semesta ini. Tidak ada daun jatuh kecuali Allah tahu jam berapa akan jatuh. Bahkan Allah tahu ada berapa urat di pohon itu. Kemudian Allah berapa jumlah pasir, Allah juga tahu. Allah tahu berapa pori yang Anda miliki saat itu. Allah tahu semuanya. Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Baik. Qul aghairallah attakhidhu waliyan. Setelah itu, katakan wahai Muhammad. Kalau kamu jawab aja bingung. Siapa yang menciptakan langit, kamu enggak ngerti. Siapa yang menciptakan matahari, enggak ngerti. Siapa yang menciptakan bulan, kamu diem. Itu yang menciptakan Allah. Kalau saya percaya menciptakan adalah Sang Pencipta yang Maha Agung, yang bukan seperti manusia, yang tidak makan. Allah tidak makan dan tidak minum. Masa yang biasa makan dijadikan Tuhan? Enggak dong. Nabi Isa adalah Nabi mulia, enggak perlu diangkat jadi Tuhan. Dia Nabi mulia yang dimuliakan oleh Allah. Masa Tuhanku makan? Suruh berpikir. Setelah kamu berpikir seperti itu, katakan ya Muhammad, setelah kamu ajak mereka berpikir, dialog akidah ini. Setelah itu, kalau seperti aku, Nabi Muhammad, aku yakin yang menciptakan rembulan ini ada, yang menciptakan matahari ada, dan itu adalah zat yang maha ada, tidak serupa dengan penciptaannya, kemudian maha kuasa, dan dengan sifat-sifat itu, setelah itu, katakan wahai Muhammad, akhirallahi attakhidhu waliyan, apakah setelah itu aku akan menjadikan pelindungku selain Allah, yang aku besarkan, aku tuhankan selain Allah, pelindungku adalah selain Allah. Allah fatiris samawati wal ardi, yang menciptakan langit dan bumi. Menciptakan langit dan bumi, kalau fatir itu menciptakan sesuatu tanpa ada contohnya. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa, di saat menampakkan kemujizatannya, membuat burung, kan burung membuat dulu tanah, lihat dibentuk burung, lalu ditiupkan. Tapi kan ada contohnya, bentuk burung. Jadi waktu Allah itu membuat manusia itu enggak ada yang dicontoh. Kalau kita membuat tentu ada contohnya. Enggak ada seorang pelukis dahsyat kecuali ada. Paling madukan antara hidung yang bagus sama mata yang bagus menjadi lukisan tercantik, anggap saja begitu. Tapi enggak bisa ngarang. Coba kalau ngarang itu jadi monster nanti. Enggak bisa. Tidak ada manusia membuat sesuatu kecuali ada contohnya. Tapi Allah membuat fatir tanpa contoh. Tanpa contoh, desainnya, kalau kita, orang membuat rumah itu, biarpun modelnya macam-macam, dasarnya adalah itu, dulu rumahku gubuk. Mobil mewah, itu dulunya mobil begitu dasarnya. Terus dari sebelumnya, mobil itu niru apa? Keseimbangan kaki. Oh, niru onta, tak tahunya. Kaki empat, gitu. Rodanya empat. Roda dua, ada nanti apa, gitu. Jadi ada yang dicontoh kalau manusia berbuat. Membuat, kalau Allah membuat tidak ada contoh, tidak sama hati. Apakah aku harus mengambil Tuhan selain Allah, pelindung selain Allah yang maha menciptakan langit dan bumi tadi? Wa huwa yut'im, ini syarat. Untuk mengajak berpikir orang yang menuhankan orang yang makan bersamanya. Loh kok Fir'aun dikatakan Tuhan, mau dia makan bareng dia. Kalau hidangannya kurang saja dia marah dengan budak-budaknya. Atau Nabi Isa alaihissalam, biarpun beliau adalah ahli ibadah, beliau juga makan kok. Bahkan dilahirkan, bagaimana Tuhan dilahirkan? Allah lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah la yut, Allah yut'imu wa la yat'am. Allah memberi makan dan tidak makan. Sehingga yang namanya keunikan dalam berakidah ini pernah menjadikan Sayyidina Umar bin Khattab tertawa. Sayyidina Umar pernah tertawa. Di saat, jadi kalau orang budaya kafir waktu itu ya dengan berhala. Tapi kalau di sebuah tempat itu tidak ada berhala, harus menyembah berhala. Sehingga ada kurma, kurma itu kan sudah dilembutkan, dibentuk kayak patung begitu, lalu disembah. Maka Sayyidina Umar mengatakan, aku ingat kisah zaman jahiliyah yang sampai hari ini kalau saya ingat itu tertawa. Apa Umar? Saya itu kalau lagi pergi jauh gak sempat bawa patung, itu saya harus sholat. Sholat cara patung. Sehingga sebelum itu saya harus membuat kurma, saya bentuk, saya sembah-sembah. Setelah itu saya makan. Tuhan ku tak makan. Jadi Sayyidina Umar tertawa dengan ini. Dan ini budaya mereka tuh unik. Kul inni umir Tuhan akuna awwala man aslam. Katakan wahai Muhammad kepada mereka. Aku diperintahkan oleh Allah menjadi orang pertama yang pasrah dengan Allah dan pasrah dengan syariat Allah. Pasrah dengan Allah, pasrah dengan tuntunan Allah. Nabi Muhammad adalah orang pertama kali pasrah. Pasrah yang sesungguhnya. Al-Inqiyad Al-Jazim. Bima ja'a bihi Nabiuna Muhammad SAW. Kalau kita, Islam kita adalah menerima apa yang datang dari baginda Nabi SAW. Dan Nabi Muhammad, Islamnya Nabi Muhammad menerima dari apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari wahyu. Jadi Nabi Muhammad adalah pertama orang yang berislam, yang menerima pesan dari Allah Subhanahu wa taala, mengimani, kemudian setelah itu diikuti oleh sahabat-sahabat dekat seperti Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Zaid bin Harithah dan seterusnya. Ini adalah orang-orang pertama dan seterusnya. Awwalu man aslam, pertama kali orang yang pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah dan syariat Allah adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Wala takunanna minal musyrikin, maka jangan sekali-kali kalian engkau menjadi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kul, katakanlah wahai Muhammad, inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Katakan wahai Muhammad, aku tidak bisa melanggar Allah karena aku yakin Allah yang menciptakanku, Allah yang akan menghukum hambanya, dan aku iman kepada Allah dan aku membawa pesan keimanan, maka aku tidak bisa melanggar Allah. Inni akhafu, aku takut. In asaitu rabbi, kalau aku bermaksiat kepada Allah, adzab yaumin adzim, untuk mendapatkan siksa di akhirat. Nabi tidak bermaksiat. Tapi Nabi mengatakan yang demikian agar belajar yang lainnya. Nabi tidak akan bermaksiat dan Nabi tidak dosa. Nabi sudah dijadikan ahli surga. Jatah surga sudah ada. Nabi adalah ahli surga. Tapi Nabi mengatakan demikian untuk menjadi pendidikan buat kita. Nabi saja merasa takut, bagaimana kita tidak takut? Man yusrafu anhu yauma idzin faqad rahimah. Barang siapa yang dijauhkan nanti oleh Allah dari siksa Allah, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kasih sayang Allah yang sesungguhnya. Wa dzalikal fawzul mubin, itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Keberuntungan yang jelas, ada keberuntungan yang semu. Ada orang beruntung saat ini, tapi tidak tahu pada akhirnya seperti apa. Ada orang beruntung saat ini, dapat duit banyak, 10 juta. Beruntung atau tidak? Beruntung. Tapi tak taunya, gara-gara 10 juta, apa? Besok dirampok sama orang, terpenggal lehernya, anaknya. Enggak beruntung sesungguhnya. Tapi kalau sudah di akhirnya, enggak ada akibat yang jelek setelah itu. Beruntung yang sesungguhnya. Yang jelas-jelas keberuntungan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran kathiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya marilah kita memasuki sesi tanya-jawab. Kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya yang saya hormati. Kemarin-kemarin saya memakai jenggot panjang. Kemarin-kemarin saya berjenggot agak panjang. Terus istri katanya pengen sekali-kali dipotong gitu, pengen lihat. Yang baik itu seperti apa, Ibu ya? Sedangkan saya pengen mengikuti sunnah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu yang saya hormati, saya menanyakan tentang hal ibadah haji. Gimana? Jika ibadah haji, jika ada keluarga yang ditinggalkan, ada keluarga yang ditinggal pergi haji, itu di rumahnya kan biasanya melakukan sesuatu amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang keluarga yang ditinggalkannya, itu yang harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu yang seperti apa. Contohnya kalau di daerah saya sendiri itu, selama kita ditinggalkan sama keluarga yang pergi haji itu, tiap hari itu kita mengundang orang atau tetangga apa saudara untuk mengaji tiap malam. Itu gimana, Buya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah miara jenggot, Nabi punya jenggot. Bagi yang bisa berjenggot, silakan berjenggot, dan itu adalah termasuk mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi punya jenggot qabdah, segenggam. Bukan terurai panjang, serem. Qabdah yang ganteng, bersih. Nabi berjenggot. Yang jelas, jenggot adalah termasuk bagian yang perlu dilestarikan kalau memang orang berjenggot. Selagi Anda masih bisa berjenggot, jangan dihilangkan. Ada orang tidak punya jenggot. Kecuali putri. Kalau perempuan berjenggot, jangan. Ini. Adalah sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan mengerok jenggot hukumnya haram. Dan kita harus tahu ini hukum. Sebagian ulama mengatakan bagi yang berjenggot itu, kok membersihkan jenggotnya adalah hukumnya haram sebagian. Sebagian lagi mengatakan sampai derajat, hanya derajat makruh. Tapi apa bentuknya, kami tetap menghimbau. Biarpun ada dua pendapat semacam ini, yang punya jenggot silahkan dibiara jenggot Anda. Baik. Seorang istri, ya pengen senang-senang sama suaminya, Kalau jenggot mungkin tambah 10 tahun umurmu. Tapi kalau tidak berjenggot, lebih mudah lagi misalnya. Kalau seorang istri menyuruh suaminya mengerok jenggot tapi karena tidak senang dengan yang ada pada Nabi, maka ini berbahaya. Bisa murtad dengan demikian. Nah, kalau seorang istri karena tidak senang, wah tidak senang berjenggot. Nabi berjenggot loh ya, hati-hati. Ya mungkin kelihatannya pengen ketika bersila sesaat-sesaat. Akan tapi kalau seorang istri menyuruh suaminya mengerok jenggot karena tidak senang dengan yang pernah dimiliki dan dilakukan Nabi, ini berbahaya. Imannya yang kropos. Imannya yang kropos, hati-hati. Tapi kalau seorang istri hanya, tapi kami himbo ya, lebih bergagah dong wibawa lah suami ada berjenggot. Tapi jangan sampai nanti yang suaminya tidak berjenggot lalu pasang jenggot sendiri, gak usah lah. Keindahan adalah dengan perilaku. Mungkin biarpun orang baiknya kepada Allah, tapi dengan manusia tidak baik juga tidak terima. Kita ingin ngikuti Nabi. Akan tapi kalau kita menyakiti orang lain juga. Tapi urusan jenggot tetap, wahai wanita, kami himbau kalau suami berjenggot, biarkan berjenggot. Biarkan tampak betul dia itu adalah Masya Allah. Maka dari itu jangan mencaci jenggot. Kadang-kadang nggak marah kita dengan seseorang lalu mengatakan dasar berjenggot, jenggot. Ada memang sekelompok orang yang berjenggot akidahnya sesat. Ini yang kita sesatkan ya akidah dan keyakinannya, bukan jenggotnya. Nggak usah dibawa-bawa jenggotnya. Nah, kemudian di saat seorang istri menginginkan hanya suka-suka saja, sesaat pengen begini begitu, ya kalau ikut pendapat yang mengatakan makruh, akan tapi kerinduan Anda untuk miara jenggot, ya, nyenangkan istri sesaat-sesaat, tapi sekali aja sayang ya. Ya bang, saya pengen lihat abang umur 16 tahun lagi. Mungkin ngomong gitu ya. Ya sesaat, habis itu biar lagi lebih tebal lagi nanti insya Allah. Insya Allah enggak seperti itu. Yang penting seorang istri jangan sampai mengingkari jenggot. Tapi kalau suka-suka sesaat, tapi Anda telah melakukan khawatir, tetap kami tidak menghimbau yang demikian. Kalau suami berjenggot, biarkan berjenggot. Lebih bagal, ya, lebih gagah, lebih berwibawa berjenggot. Yang enggak punya jenggot aja pengen punya jenggot. Anda suaminya berjenggot tidak mau dijenggotin. Ini bagaimana ini? Baik. Kalaupun di saat menginginkan terkerok jenggot, itu ingat mungkin karena hanya senang-senang, suka-suka atau maksudnya hanya sadar. Tidak, pokoknya intinya jangan sampai karena ingkar dengan apa yang dilakukan Nabi itu saja. Kalau itu nanti masuk dalam khilafnya ulama. Kalau mengerok jenggot karena ingkar dengan dilakukan Nabi, jelas itu haram, bahkan bisa menjadi sebab kemurtadan. Tapi kalau mengerok jenggot bukan karena ingkar, hanya suka-suka saja, ada dua pendapat tadi. Kebanyakan mengatakan haram. Ada sebagian ulama, sedikit dari ulama mengatakan itu tidak haram, makruh saja. Maka kalau Anda mengambil yang makruh, tetap sambil istighfar barangkali benar-benar keharamannya, ya. Jadi ya biarlah jenggot, yang penting ada jenggotnya, paling panjang ya segenggam lah, yang penting ada tampak jenggot. Ini adalah ciri khas seorang laki-laki dan juga ini adalah sebuah kemuliaan karena ngikut baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun amalan haji yang ada di rumah, orang yang di rumah itu intinya mendoakan kok, tapi dengan cara tidak memaksakan diri. Kalau mengundang orang membaca Al-Quran di rumahnya, ya barangkali terlalu repot atau jangan-jangan masuk bab riya, wah kenapa ada ngaji di rumahnya, bapaknya lagi haji, ini bisa bermasalah nanti. Akan tapi kalau memang Anda ingin keselamatan, Anda bisa bersedekah, fakir miskin ada di kiri kanan Anda, dan itu duitnya memang lebih, bukan memaksakan diri. Sebab budaya negeri kita ini kadang-kadang ada namanya syukuran haji, itu biayanya lebih mahal dari haji. Jadi orang haji itu harus pakai syukuran haji. Ini problem besar. Sehingga bingung mau haji mikir syukurannya, akhirnya ngutang-ngutang, sengsaralah dia, hajinya ngutang. Baik, adapun apa yang hendaknya dilakukan, Anda bisa melakukan suatu apa saja kegiatan-kegiatan ibadah, termasuk sedekah. Fa inna sadaqata tadfa'ul bala'a, sebab yang namanya sedekah itu akan menolak bala bencana. Anda sedekah, tidak harus diundang ke rumah Anda. Baca Al-Qur'an ya. Mungkin anak-anak penghafal Quran saja itu kasih duit 1 juta 1 juta itu duitnya orangnya 600. Santrinya 800 lumayan. Beres semuanya. Berapa? 800 juta. Atau bangun pondok di sebelah sana. Diniatkan semoga bapak saya selamat. Itu kalau mengundang itu hal yang bagus, cuman yang dikhawatirkan masuk bab riya. Termasuk syukuran haji, ada yang bertanya, tengah syukuran haji gimana? Aman enggak? Sebab kadang-kadang masuk bab syukuran haji. Hingga syukuran haji gede-gedean. lebih gede daripada biaya haji, jangan-jangan. Na'udzubillah. Jadi padahal ngutang dan sebagainya, takut masuk bab riya, bangga-banggaan urusan haji. Ibadah bukan untuk berbangga dengan manusia, tapi ibadah ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Afan Buya, ada beberapa pertanyaan dari sosial media. Yang pertama datangnya dari Khairul Imam Jakarta. Assalamualaikum Buya. Saya seorang ustaz yang masih baru merintis dakwah dan kadang diundang berceramah di beberapa mimbar atau majelis. Saya ingin bertanya, bagaimana cara berdakwah agar tidak menyinggung perasaan orang lain? Sebab masyarakat yang kami hadapi bermacam-macam karakternya. Terima kasih Buya. Kalau Nabi mengatakan basyiru wa la tunadzir wa la tunaffiru. Dakwah itu yang pertama adalah memberikan kabar gembira, kabar kesenangan, kabar baik. Senangkan dulu mereka kepada agama. Ada orang punya kebiasaan jelek. Tidak langsung ditolak, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam. Tapi saya punya kebiasaan mabuk. Mabuk. Karena saya yang dengar kalau orang masuk Islam tidak boleh mabuk. Saya ingin masuk Islam tapi asalkan saya tetap boleh mabuk. Gimana ya Rasulullah? Ini kan serem banget dia orang. Nabi tidak mengatakan, haram, tidak, tidak begitu. Masuklah Islam, kemudian kamu sering duduk di sini. Nabi tidak mengatakan, boleh mabuk juga tidak. Pokoknya masuk Islam dulu, nanti gampang. Akhirnya, betul masuk Islam. Dan Nabi tidak langsung melarang urusan mabuk. Setelah itu dimikir, Nabi kok lembut banget. Akhirnya senang duduk dengan Nabi, akhirnya secara otomatis akan malu sendiri. Jadi dakwah itu harus dengan hikmah. Ini pernah dapat informasi dari ulama dari Syam. Dulu itu di Uni Soviet, pernah pada zaman tertentu itu ada, karena sangat musim dingin di sana. Ini karena bertemu dengan ulama yang kaku. Ulama kaku, sehingga waktu itu agama Islam akan dijadikan agama Uni Soviet bagian mana gitu. Agama Islam akan dijadikan menjadi agama panduan negara. Cuman satu tok yang jangan, yaitu urusan minuman keras. Sebab Uni Soviet itu kalau sudah dingin, dinginnya luar biasa, sehingga kami tidak akan mampu kecuali harus minum minuman agar hangat badan kami. Ketemu ulama yang kaku, langsung saja dikatakan haram, ya haram. Akhirnya Islam tidak dipakai setelah itu. Jadi ternyata tidak semua keharaman harus diucapkan hari itu. Lembutkan hatinya, mereka keharaman juga akan sampai sendiri berita keharaman itu, dan mereka akan terima dengan keindahan dan kelembutan. Ada orang datang ke sini suatu ketika, ada. Dan mungkin orangnya ada di sini. Ada orang datang ke sini, Masya Allah, bajunya pas-pasan. Biarpun dekat dengan kalgubuk. Ada seorang perempuan datang punya masalah. Mau anak-anak sama santri mau dilarang. Jangan masuk, jangan ketemu ya. Kenapa? Roknya pendek, gak pakai ini. Duh. Orang yang datang ke sini bukan harus orang baik semuanya. Orang jahat, paling jahat pun boleh masuk sini. Yang penting pulang berubah, kan gitu. Akhirnya datang. Dan saya tidak menegur tentang bajunya dan sebagainya. Dia punya masalah kok. Yang penting dia adalah ahli la ilaha illallah, biarkan saja. Akhirnya datang ke tempat ini ngobrol nih. Setelah ngobrol, saya hanya mengingatkan, tadi dilarang ya sama santri. Iya, saya tidak boleh. Nah, karena ibu tidak pakai, iya. Ya maksudnya dia benar, karena dia sangat sayang. Jangan sampai ada orang buka aurat dan dosa. Kau Buya enggak marah loh. Yang penting ahli iman. Nanti saya yakin nanti kesini sudah berubah. Betul, tak taunya berapa minggu benar datang sudah pakai baju yang baik. jadi enggak usah pakai harus awal. Ntar dulu. Jadi kadang-kadang kita terburu-buru. Dikit haram, haram, haram, haram, haram, haram. Apaan tuh? Bahkan kalau seandainya kita bertemu dengan orang yang saat itu melakukan kemaksiatan, bukan berarti langsung kita hantam di situ sudah hawa nafsu. Tidak hawa nafsu, mungkin ada banyak orang langsung dihantam begitu. Ada satu doang, hantam. Enggak begitu. Basyiru wa la tunafiru, berikan kabar gembira dulu. Sebetulnya yang menjadikan tidak menyakiti hati adalah dasar hati, dasar kecintaan. Kalau kita cinta, mendakwah dibangun dengan cinta. Kalau kita menyampaikan pesan kebenaran dengan cinta, kita tidak akan menyakiti. Sebab menyakiti bukan cinta. Menyakiti bukan cinta. Jadi kita akan berusaha bagaimana menyampaikan dengan terbaik. Sehingga ada hikmah. Hikmah kita ingin menyampaikan dengan, bahkan mungkin kalau satu saja melanggar, tidak harus sampai, wah ini begitu, tersinggung dia, sakit. Mungkin kita, bahkan, subhanallah, bahkan mungkin kita harus memberikan sapaan yang lebih kepada orang yang bermaksiat tersebut. Bukan malah, bukan begitu. Yang lain biasa, biasa, biasa. Dan berhenti, dia tiket. Masya Allah, gimana kabar baik. Dia merasa tersen, oh. Bukan, oh, ini, bukan begitu. Jadi, kelembutan sifat Nabi ini yang perlu dihadirkan, baru nanti ketemu. Itulah dakwah yang indah. Dan kami sampaikan kepada siapa pun, hei preman, hei penjahat, hei semuanya, Anda tidak usah takut dengan ulama rabbaniin, ulama-ulama ya Rasulullah, dia akan lembut. Bahkan kalaupun Anda datang rombongan preman perampok untuk bertobat, mereka akan menyambut, tidak akan mencaci dan tidak akan merendahkan Anda. Bahkan mereka akan bersyukur, saya tidak perlu masuk sarangmu, tapi engkau sudah datang, puji syukur kepada Allah dan terima kasih kepadamu. Gitu, bukan menghinakan, tidak ada. Biasanya kalau sudah masuk hawa nafsu, enggak kuat. Sehingga dikit-dikit haram. Kalau sudah marah denganmu, haram. Sudah tahu ini adalah orang. Ada wah dia kena riba ini riba. Langsung riba, ditunjuk lagi orangnya. Tersinggung. Bahkan kalau perlu dengan dosanya hamba-hamba Allah, kita perlu pura-pura tidak tahu. Anggap dia tidak punya dosa. Tapi sampaikan kebenaran, nanti akan sampailah dia kepada pemahaman tentang halal haram. Basyiru dulu wala tunafiru, beri kabar gembira orang-orang itu agar kenal Allah, jangan engkau bikin mereka lari dari kebenaran. Banyaklah, kalau untuk selengkapnya mungkin seorang ustaz bisa diikuti dalam motivasi dakwah yang kami hadirkan. Motivasi dakwah yang kami hadirkan, definisi dakwah, tugas siapa dakwah, prinsip dakwah, kendala dakwah, bagaimana penyusunan materi dakwah, bagaimana kita duduk dengan orang, ada, bisa dicari nanti atau di kita sekarang banyak minta tolong dengan Ustadz YouTube, mungkin bisa dicari di sana, ada. Atau bisa datang ke sini, ada CD-CD khusus tentang bagaimana dakwah, itu ada. Jadi ada strategi yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW untuk dakwah. Allah alam bisawab. Kemudian yang kedua datangnya dari Dias Jombang. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Buya, saya mau tanya, sebenarnya mengapa disebut tanah haram atau bulan haram? Bukankah kata haram itu sesuatu yang tidak baik? Dan benarkah jika meninggal di tanah haram itu mati syahid? Terima kasih. Haram itu ada maknanya adalah, kalau dalam definisi fikih, haram itu adalah sesuatu yang jika dilakukan maka akan mendapatkan dosa. Tapi bukan sesuatu itu langsung buruk. Hubungan laki perempuan jelek atau buruk? Dilihat dulu dong, kalau dengan akad nikah mulia pahala. Tapi kalau tidak pakai akad nikah namanya haram, begitu. Jadi kekerjaannya yang menjadi haram adalah karena dia melanggar Allah. Jadi haram Mekah itu adalah tempat yang terhormat, yang harus dimuliakan. Sehingga yang namanya haram Mekah itu, selagi di haram Mekah tidak boleh kita mencabut tanamannya, tidak boleh kita membunuh binatang buruannya, tidak boleh berperang di dalamnya, haram. Jadi haram bukan identik dengan kehinaan, zina haram, minuman keras haram. Haram, artinya apa? Harus kita jauhi dari kita melakukan kejahatan. Namanya haram Mekah juga demikian, tidak boleh berperang di sana, maka haram Mekah. Ya ini, jadi haram. Nabi mengatakan, ayyumin hadza. Nabi pernah mengatakan di hari-hari semacam ini, Nabi mengatakan, ayyuhan nas, ayyumin hadza, wa ayyu syahrin hadza. Bulan apa ini? Bulan ini adalah bulan haram, hari haram. Inna Allah harrama dima'akum wa amwalakum ka hurmati. Allah mengharamkan kepada kalian untuk mengambil harta orang lain, haram. Maksudnya harus kuhormati harta tetanggamu. Haram bagimu, halal bagi yang punya, kan begitu. Ini penghormatan dari Allah, Allah menjaga. Hari ini adalah bulan haram, di tanah haram, sesungguhnya harta kalian, jiwa kalian haram seperti haramnya tempat mulia. Maksudnya apa? Jangan kau nodai. Jangan kau nodai kehormatan orang lain. Jangan kau ambil harta orang lain. Jadi mana haram itu sesuatu yang harus dihormat, dimuliakan, tidak boleh dinodai. Adapun tanah haram adalah tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada yang melakukan ibadah haji, ada salah satu orang tua dari pejuang kemarin meninggal dunia di Mekah sana, masya Allah, mati dalam keadaan mulia, dalam riwayat mati syahidan. Bahkan dia katakan, innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan. Jadi ada orang meninggal dalam keadaan sudah ikhram, Nabi melarang untuk dikasih pewangian, jangan kau kasih minyak wangi, kafani dengan bajunya itu saja, dan buka wajahnya, jangan sampai seperti orang ikhram. Masukkan ke kubur dalam keadaan semacam itu, innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Mereka akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan seperti orang haji, mulia nanti. Dan dosanya diampuni. Bahkan dalam riwayat, biarpun sebagian ulama mengatakan hadis dhaif, ini mutasyahidan. Wa kutiba syahidan, ditulis sebagai orang mati syahid. Ini orang yang meninggal di sana waktu melaksanakan ibadah haji khususnya. Adapun masalah tanah haram, tanah haram adalah tanah yang mulia, termasuk haram nabawi. Man istata ayyamuta bil Madinati falyamut. Barang siapa bisa meninggal di Madinah, maksudnya berusaha, maksudnya sering tinggal sana, sering ziarah sana. Fa innahu man mata, barang siapa meninggal bil Madinati, meninggal di Madinah, kuntulahu syafi'an, aku akan berikan pertolongan kepada dia. Wa kuntulahu syahidan, saksi kebaikan dia. Artinya tempat haram Mekah, haram Madani, haram Madinah itu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kemuliaan. Dan dua haram Mekah dan Madinah ini yang nanti yang terbebas dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu bisa mengorek-arik semua dunia ini kecuali Mekah dan Madinah. Baik, ini adalah kemuliaan. Jadi haram itu memang kadang-kadang identik, kalau kita ngomong zina haram, membunuh haram. Membunuh itu haram, perilakumu haram, kenapa? Karena kamu melewati kehormatan orang, maka jadi haram kerjaanmu. Ini enggak boleh kau bunuh, maka kamu membunuh, maka kau melakukan keharaman, kau telah melanggar kehormatan. Jadi haram itu maknanya kehormatan, sesuatu yang harus dihormati, dimuliakan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Afan Buya, ada satu pertanyaan lagi yang datangnya dari Abu Ridho Bandung. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Buya, saya ingin menanyakan suatu hal. Apakah benar bahwa pintu ijtihad telah tertutup sejak generasi silam? Apakah kehidupan kita mesti didasari atas ijtihad-ijtihad yang ada di masa lampau? Dan setiap yang kita perbuat mesti dikaitkan dengan ijtihad-ijtihad tersebut? Lalu bagaimana jika kita memperluasnya atau menafsirkannya? Terima kasih, Buya. Ijtihad, tidak ada yang menutup. Siapa yang bisa menutup pintu ijtihad? Siapapun yang telah memenuhi syarat ijtihad, maka secara otomatis dia akan menjadi seorang mujtahid. Cuman yang perlu ditanyakan, siapa yang nyampe tempat tersebut? Kalau Anda yang bertanya sudah menghafal Al-Quran, ayat-ayat hukum, mengerti ilmu usul fikih, hadisnya, usul tafsirnya, semuanya, Anda enggak boleh taklid lagi setelah itu. Anda menjadi mujtahid. Cuman siapa yang nyampe kepada derajat ini? Tidak ada yang bisa menutup pintu ijtihad. Cuman sekarang siapa yang bisa masuki wilayah ijtihad saat ini? Satu. Yang kedua, termasuk ini nasib baik kita. Pada zaman ini, segala permasalahan sudah diselesaikan oleh para mujtahidin terdahulu. Kita tinggal buka kitab, sudah ada semuanya. Hanya memirip-mirip, hanya menyamakan saja. Hampir tidak ada yang belum. Makanya ijtihad saat ini hampir tidak berfungsi lagi. Karena apa? Permasalahan yang belum terjadi pun oleh ulama dulu sudah dibayangkan. Sehingga adalah masalah-masalah iftiradiyah. Segala yang belum terjadi dibikirin ulama terdahulu. Barangkali nanti terjadi, ini loh jawabannya. Ini terjadi, ini jawabannya. Dan yang ngerti ilmu bermadhab, maka akan ngerti begitu luasnya ulama terdahulu. Sehingga kalau ada orang sekarang ngaku ahli ijtihad, itu lucu. Ternyata itu jadi pikir ulama terdahulu. Gitu kok ijtihad. Ijtihad itu adalah sesuatu yang belum disebut oleh para ulama hukumnya, dan tidak ada nasnya dalam Al-Quran, baru ijtihad. Sekarang ngaku mujtahid akhir zaman, semuanya nyuplik. Ngutip dari ulama terdahulu. Bilang saja kamu taklid. Jadi dua. Kemudian yang ketiga, manusia memang kalau tidak bisa berijtihad, tidak masuk wilayah ijtihad, maka wajib taklid dalam beragama. Wajib bertaklid bagi siapapun yang belum sampai derajat ijtihad. Saya tidak akan sampai. Saya belum sampai dan tidak tahu kapan sampai. Mungkin nama dari Allah. Akan tapi jangan berkata mungkin lalu saya sudah nyampe. Itu adalah kesombongan. Ijtihad besar tinggi kita. Saya tidak mau, karena saya bukan mujtahid. Maka saya mengikuti pendapat para ulama. Dan mengikuti pendapat ulama itu namanya taklid. Dan taklid seperti ini bukan taklid buta itu adalah, nah ini kadang-kadang ulama bermadhab katanya taklid buta. Loh, kok bermadhab taklid buta? Bermadhab kan misalnya saya Syafi'i, saya ikut Ibnu Hajar Al-Haitami, saya ikut Imam Ramli, saya ikut Imam Ar-Rafi'i dan sebagainya. Ini bukan taklid buta. Taklid buta itu adalah saya punya permasalahan hukum, tak taunya saya kepada mohon maaf ada tukang bangunan yang tidak pernah ngaji, tanya, "Pak Ustaz, Pak, hukumnya apa?" Saya taklid buta. Taklid buta itu begitu, tanya ulama, aku taklid buta, ini bagaimana ini? Anda tahu taklid buta? Ada anak buah, ada ustazah TPQ Al-Bahjah, dia tidak ngerti hukum yang lainnya. Ya, ustazah atau ustaz Al-Bahjah yang hanya ngajar Alif Ba'ta. Alhamdulillah ustaz besar di hadapan Allah. Tak taunya Anda apa? Datang kepada dia, Anda ngerti, dia bukan seorang ahli fikih, tidak bisa menukil perkataan ulama. Tentunya Anda datang kepada dia, Anda taklid buta. Atau Ali, anak saya yang kecil itu. Wah, anaknya Buya Yahya. Ya Ali, saya mau bertanya tentang hukum. Lah, Anda ini gila, taklid buta. Kalau Anda tanya Ustaz, bukan taklid buta. Ini kadang-kadang orang terburu-buru bermadhab taklid buta. Saya tidak taklid buta. Saya mengikuti pendapat ulama. Ulamanya punya hujah. Hujah sudah dihadirkan oleh ulama. Saya tinggal ngikut. Mohon maaf, apa yang kami sampaikan di mimbar ini tidak ada di otak saya. Makanya jangan Anda bertanya, gimana pendapat Buya? Kalau Anda bertanya pendapat Buya Yahya, Buya Yahya tidak menjawab. Saya tidak punya jawaban. Aku ijtihad di mimbar. Hebat benar ya. Apa ini? Saya kalau ada orang bertanya, itu hanya mungkin karena. Hanya karena waktu tidak akan kami sampaikan referensinya dari ulama siapa. Ini tugasnya para santri nanti untuk mengembalikan referensinya mana itu. Ini hanya kami sampaikan semacam ini untuk singkat. Baik. Jadi, pertanyaan terakhir, apakah kita harus mengikuti? Iya dong, kalau Anda kelas bukan mujtahid, Anda wajib mengikuti ulama. Kalau Anda ikut siapa nanti? Jangankan urusan ilmu. Urusan buat roti saja, Anda belajar dengan tukang roti. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Enggak ada tukang bangunan, tanya kepada orang bikin donat. Bangunan apa itu? Yang benar dong. Nah ini semuanya ada aturannya. Kalau urusan agama, tanya kepada ustaz. Dan itu kewajiban. Semoga Allah memberikan keinsyafan kepada kita. Jadi mengikuti ulama harus. Ulama mujtahid dan para mujtahid nanti punya murid diterjemahkan ilmunya sampai hari ini. Makanya kalau Anda baca kitab misalnya selama ini dalam madhab Syafi'i, Safinatun Najah, Anda ngikuti Imam Syafi'i tapi tidak secara langsung, sebab kalau Anda bacanya buku Imam Syafi'i kayaknya sampai stres nanti. Itu kalau langsung Anda terlalu besar kitab itu, disimpulkan Imam Syafi'i, kemudian berikutnya disimpulkan kecil, bab furudul wudu sittatun, begini. Dan kemudian setelah saya bisa mengatakan furudul wudu sittatun, fardunya wudu ada 6, karena qala Allah Subhanahu wa taala idza kumtum ila sholati fasilu wujuhakum, bukan saya mujtahid, bukan saya tahu begitu dari ulama, kok sombong benar. Saya sudah tidak ikut ulama karena saya ikut Al-Qur'an, karena qala Allah taala idza kumtum ila sholati fasilu, saya tidak perlu perkataan ulama. Sombong benar, ente tahu begitu dari ulama. Ini orang yang anginnya naik ini, kadang-kadang sok dikit-dikit langsung mujtahid. Semoga Allah mengampuni semuanya. Kenapa saya sedikit tegas masalah ini? Kepatuhan kepada ulama ini sangat penting. Jangan dibiarkan orang itu liar dengan pikirannya sendiri-sendiri. Semua orang punya, sehebat apapun orang, misalnya seorang pakar dalam ilmu kedokteran, mungkin dia tidak sempat ngaji. Maka hukum fikih harus tanya kepada orang fakih. Saya misalnya belajar ilmu agama, tapi urusan kesehatan, saya harus tanya kepada dokter. Harus begitu, punya bagian masing-masing. Jangan pengen tahu semuanya. Pengen tahu boleh, jangan sok tahu semuanya. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Pengumuman. Mohon doa. Pertama ini doa. Mohon doa pertama untuk saudara kita yang di Myanmar dan Palestina. Lintaskan doa. Makanya kami membangun kecemburuan. Musuh-musuh Allah. Palestina dibantai oleh musuh-musuhnya, Israel. Myanmar juga orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Maka kami juga menghimbau, di ini kalau Anda tidak bisa mengirim duit, paling tidak Anda satu ngirim doa. Anda tidak bisa ngirim duit, Anda kirim doa. Satu, Anda jangan menolong mereka, biar secara langsung tidak langsung. Jangan beli produk yang Anda hubungannya dengan musuh-musuh Allah. Selesai. Anda punya iman atau tidak? Kalau beli air saja, beli air tetangga itu. Beli kue-kue tetangga itu. Ini iman. Kalau Anda tidak bisa memberikan uang, paling tidak Anda jangan membantu musuh Allah di dalam merangi kaum muslimin. Ini jangan main-main ini. Ini iman. Lebih saya kehausan kalau saya harus minum air-air. Cuman kadang kesombongan manusia ini repot. Katanya punya iman, berdakwah kesana kemari, akan tapi kita harus peduli urusan kaum muslimin. Paling tidak Anda berdoa. Anda boleh berdoa di saat sholat, namanya kunut nazilah dan seterusnya, atau di tengah malam. Ini doa. Semoga Allah mengangkat derajat orang-orang Myanmar, yang kaum muslimin di Myanmar sana, kaum muslimin Rohingya maksudnya, Myanmar, kaum muslimin yang ada di sana, kemudian di Palestina, di Syria, yang di dunia, di akhirat mereka mulia. Memang di dunia kelihatannya dihinakan, tertindas, terbantai. Tapi mereka adalah surga langsung. Mereka menemukan di alam barzah ternyata jauh lebih enak daripada saat di dunia waktu kaya raya. Tapi kita yang melihat yang masih hidup terseksa dan sebagainya, harus kita punya peduli dengan mereka. Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Kalau Anda tidak punya peduli, tidak pernah terenyuh, tidak pernah tergerak hati Anda untuk kaum muslimin, Anda bukan golongan mereka. Baik, kita baca Fatihah untuk mereka. Semoga Allah mengampuni mereka, mengangkat derajat mereka, dan semoga Allah memberikan keinsyafan kepada mereka yang membantai, sehingga dari membantai memusuhi menjadi pendukung kaum muslimin, mendukung umat Islam. Dan semoga ini adalah mukaddimah Rohingya dan Myanmar akan menjadi negara Islam yang jaya berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan juga ada salah satu orang tua dari pejuang yang saat ini lagi sakit, dan menurut hitungan dokter pesakit yang parah, tapi yang punya kesehatan adalah Allah, sekarang lagi berobat di luar negeri. Semoga Allah memberikan kesembuhan, kesehatan, dan yang menjaga diberi ketabahan, kesabaran, dan semoga apa yang selama ini dikeluarkan untuk biaya pengobatan, tenaga yang dihabiskan, diganti oleh Allah dengan segala kebaikan. Dan beliau yang sakit diberi kesembuhan dan diangkat derajatnya oleh Allah dan menjadi sebab kebaikan untuk semuanya. Al-Fatihah. Yang meninggal dunia yang ada di Mekah sana, baik sanak kerabat kita atau siapapun di sana, semoga diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya, dan semoga juga kita kelak bisa menyusul dalam mati dalam kemuliaan setelah panjang umur, husnul khotimah. Dan yang ditinggal oleh keluarga-keluarga beliau, oleh beliau keluarga-keluarga diberi ketabahan, kesabaran, diangkat derajatnya, diampuni dosanya. Al-Fatihah. Baik, nanti malam kajian kitab Minhajul Abidin di Waru. Besok kitab hadith Riyadhus Shalihin di sini, di majlis sini. Dan jangan lupa nanti kita akan konvoi juga untuk syiar tahun baru Hijriah, yaitu 29 Dzulhijjah, 20 September. Mulai pukul 16.30 sampai maghrib di At-Taqwa, menuju At-Taqwa. Kemudian jangan lupa sholat subuh berjamaah di Masjid Taqwa, Kota Cirebon, setiap Ahad keempat. Itu hanya untuk berlatih. Sholat jamaahnya bukan di Ahad keempat saja. Setiap hari itu hanya untuk menggugah saja. Baik, sunatan masal, yang ingin mendaftarkan sunatan masal, dipersilahkan. Dan juga bagi para jamaah, hendaknya bisa menghafal stasiun-stasiun radio, mungkin Anda punya kerabat yang tidak ada di sini, di tempat lain, di kota lain. Kalau di Cirebon 92,9 FM, kemudian di Majalengka 92,4, Majalengka dan sekitarnya, kota-kota sebelahnya, Garut, Sumedang, dan lainnya. Kuningan 104,8 FM, itu mencakup Kuningan, Tegal, Pemalang, dan Bumiayu, dan seterusnya. Karimun, Pulau Karimun, Karimun Sumatera ini, 89,2 FM. Pontianak Kuburaya 88 FM, Radio Kubogor 1089 AM, Aceh, Banda Aceh 93,6 FM, Purbalingga 107,5 FM. Baik, insyaallah mohon didoakan Al-Bahjah TV dan stasiun radionya merindukan adanya studio yang layak agar bisa memperbanyak produksi-produksi dakwah kita. Saat ini masih direncanakan pembangunan, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tambahkan kerinduan kami kepada Al-Qur'an. Tambahkan kerinduan kami untuk memahami Al-Qur'an. Mudahkan kami untuk mengamalkan Al-Quran. Dan kami mohon, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami, ya Allah. Kuatkan iman kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, mudahkan kami untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Engkau, ya Allah, yang menguasai diri kami dan hati kami. Jaga hati kami, ya Allah. Jaga anggota tubuh kami, perilaku kami, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Dan kami mohon, ya Allah, segala dosa kami ampuni. Jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini. Sebesar apapun kesalahan yang kami lakukan, engkau maha pengampun, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Yang sakit, sembuhkan. Yang sakit, sembuhkan. Yang sakit, sembuhkan. Yang telah meninggal, ampuni dan angkat derajat mereka. Yang sempit rezeki, lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, ya Allah. Yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah, li'ilahi kalimatik. Untuk mengangkat kebesaran agama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan. Ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan. Dan kami mohon, ya Allah, berikan pertolongan kepada kaum muslimin, ya Allah. Kaum muslimin dimanapun mereka berada, khususnya di Rahim Yasana, ya Allah, di Palestina, di Syam, di Yaman. Berikan pertolongan, berikan kekuatan lahir batin mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, tambahkan kecemburuan kami kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga tingkah laku kami tidak merugikan umat kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga kami akan bisa menata cara belanja kami, cara jual beli kami, ya Allah, cara bekerja kami, ya Allah, cara berpikir kami. Jangan sampai yang kami lakukan adalah tanpa kami sadari menjadikan kerusakan umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan kami mohon, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, Anda selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.